إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Para hadirin dan hadirat sekalian serta para pendengar juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan mengkaji ayat yang terakhir dari surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq, yaitu ayat nomor 25. Apa bunyinya? Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum, maka untuk mereka ajrun, pahala. Ghairu mamnun, yang tidak akan pernah putus. Ayat 24. Ayat sebelumnya apa bunyinya? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar untuk mereka bahwa mereka terancam dengan siksaan yang pedih. Siapa? Siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir terancam siksaan yang pedih. Setelah itu Allah berbicara tentang iman, amal soleh, pahala, dan diawali dengan kata illa, kecuali. Apa gerangan yang diinginkan dari ayat ini? Setelah Allah memberikan ancaman berupa siksa yang sangat pedih untuk orang-orang kafir itu, Allah tidak ingin mereka putus asa. Allah tidak ingin mereka putus asa. sehingga mereka dikasih harapan, dikasih kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki diri, untuk tobat. Padahal kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, ketika Allah memaparkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang kafir. Itu kan terlalu. Kejahatan mereka itu kebangetan. Setelah itu dinasehati, diancam. Tapi Allah enggak pengin mereka itu putus asa. Kadang-kadang orang yang kebanyakan dosa, sudah kebanyakan dosa, masih dia terperangkap kepada ranjaunya iblis. Apa itu? Putus asa. Dan ini lebih parah lagi. Gak sholat 60 tahun. Parah namun badan. Parah. Begitu usia 60 tahun, ada yang menasehati. Bah, mesti tak tahu apa orang pengen sholat. Bah, wis kadung. Enggane nyong urip nganti sepitak siji. Saya hidup sampai 61 tahun. Enggak sholat 60 tahun, sholat berapa? 1 tahun. Apa ya impas? Wis ora salah susah sholat sisan nganti mati. Itu putus asa. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat 53. Surat apa? Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai para hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Maksudnya melampaui batas napa? Dosanya sudah numpuk, sudah puluhan tahun, sudah segala bentuk kejahatan dia lakukan. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang kalian kerjakan, rahmat Allah lebih banyak dari dosa itu. Rahmat Allah lebih luas. Maka apa kata Allah? Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa semuanya. Bahkan andaikan dosa itu dilakukan tiap hari, siang malam, dosa terus, asal dia mau beristighfar, akan diampuni sama Allah. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai para hambaku, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar." Kalian itu melakukan dosa siang dan malam. "Wa ana aghfiru dzunuba jami'an." Dan aku akan mengampuni semua dosa. Syaratnya apa? Fastaghfiruni. Apa syaratnya? Beristighfarlah. Minta ampunlah. Top tapi kan sudah terlanjur banyak dosa-dosanya. Apa yang akan diampuni oleh Allah? Dalam hadis qudsi yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan gharib. Kata Allah Azza wa Jalla, ya bena Adam, wahai anak Adam. Sinten? Kulo kali jenengan. Anak Adam itu bukan cuma Qabil sama Habil, kita semua. Wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka anana samai, andaikan dosamu menumpuk sampai ke langit. Dosa tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk sampai ke langit. Banyak apa sedikit? Banyak banget. Andaikan dosamu menumpuk sampai ke langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku. Engkau minta ampun kepadaku. Ghafartu lak wala ubali. Aku akan ampuni dosa menumpuk itu, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa yang pernah engkau kerjakan. Allah kenapa mau mengampuni dosa yang begitu banyak yang dikerjakan oleh manusia siang dan malam? Kenapa? Allah butuh sama tobat kita? Butuh badan? Allah punya kepentingan dengan istighfar kita? Kalau kita enggak tobat, enggak istighfar, Allah rugi? Enggak. Allah itu enggak kayak manusia. Manusia itu butuh bantuan orang lain. Ketika dia berbuat sama orang lain, sering karena ada kepentingan. Bos yang punya karyawan ribuan kerja di perusahaannya. Bos ini baik, kasih gaji tepat waktu, kasih bonus. Gak selalu tulus. Kadang-kadang karena ada apa? Kepentingan. Apa kepentingannya? Apa kepentingannya? Loh, nek mogok, karyawan puluhan ribu mogok, apa yang terjadi? Collapse. Tutup pabriknya. Jadi bos ini berbuat baik kepada karyawannya karena apa? Ada kepentingan, karena butuh. Allah kasih kesempatan untuk hamba-hambanya yang bergelimang dosa guna bertobat. Karena apa? Karena sayang. Karena kasihan sama kita. Bukan karena Allah butuh dengan tobat kita. Enggak. Wong Allah itu pernah berfirman dalam hadis qudsi juga, riwayat Imam Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andaikan seluruh makhluk, mulai dari ada makhluk jin ataupun manusia sampai makhluk yang terakhir sebelum hari kiamat. Pinten jumlahnya? Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai manusia terakhir ceprot lahir sebelum hari kiamat. Mulai dari zamannya iblis, ramane siapa? Setan. sampai hari kiamat setan yang lahir, jin yang lahir. Andaikan semua makhluk ini kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, semuanya menjadi makhluk yang paling jahat. Siapa nyejar makhluk paling jahat? Iblis apa Fir'aun? Ya 11-12 lah. Bayangkan, manusia semuanya jadi Fir'aun, jin semuanya jadi Iblis. Andaikan semuanya jahat, gak beriman semuanya, apa kata Allah? Ma naqasa dhalika min mulki syai'an, itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi kalau seandainya semua ahli maksiat itu enggak tobat, Allah rugi. Tidak. Allah kasih kisah kesempatan untuk bertobat itu cuma karena nopo? Sayang, melas, cuma karena kasihan aja. Tapi tentunya tobat itu bukan asal apa tobat masuk ya, tobatlah masuk barini maning. Makanya di sini kata Allah apa, illalladzina amanu wa amilus solihat. Tobat yang benar itu adalah tobat yang amanu dan amilus solihat. Beriman dan beramal soleh, memperbaiki diri lahir dan batinnya. Amanu niku nggih batine, amilus solihat niku napa ne? Lahire. Memperbaiki lahir dan batin kita. Iman hatinya berupaya untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Berupaya untuk meyakini keesaan Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, pengatur, pemberi rizki alam semesta. Meyakini seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah, semuanya diterima, tidak ada yang ditolak satupun. Itu perbaikan apa? Hah? Batin. Mengimani rukun iman, iman kepada Allah, kepada Nabi, kepada Rasul dan seterusnya. Ya. Didandani atine, amanu kalih didandani napa nek jabane luarnya, berarti perbaikan jaba jero. Setelah kita memperbaiki batin kita, hati kita, kita isi dengan keimanan, kemudian kita dituntut untuk amilus solihat, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contohnya napa? Sholat, tobat tapi boten sholat, sholat berupaya untuk menjaga sholat lima waktu. Apalagi amal soleh, ngaji, sinau, ya hadir pengajian. Jadi hijrah itu ya, bukan sekedar hanya gebiar hijrah ya, tapi hijrah itu ya kudu ngaji. Jadi bukan hanya sekedar hijrah diumumkan baru gue terus diundang anak nenek, enggak, hijrah itu memperbaiki diri, belajar agama, ilmu yang agama, ilmu agama yang benar seperti apa, duduk di majelis ilmu, perbaikan lahir. Busana disesuaikan dengan aturan agama. Menutup nopo? aurat. Ya. Sing penting kuwi atine sing dijilbabi. Carane sik kepriwe tutorial jilbab ati sik ngopo? Iman itu enggak cuma isi hati. Harus ditambahi dengan wa'amilu sholihat. Yang nganggo kudung. Sing penting atine resik. Nek atine resik, manut. Manut napa? Perintah Allah untuk make jilbab. Itu kalau hatinya bersih. Berarti kalau belum pakai jilbab, itu artinya hatinya masih bermasalah. Loh, tapi kok ada sing kudungan tapi nyolong? Loh, sing salah kan udu kudungane. Sing salah apa nih? Nyolonge. Kok kudunge sing disalahkan? Sing kudungan orang nyolong akeh apa orang? Oke, kenapa didelung sing nyolong? Wa amilu as-salihah. Termasuk jaga kebersihan. Itu juga termasuk amal saleh. Panjenengan yang laki-laki pakai napa? Serot-serot apa? Parfum. Itu termasuk amal soleh. Sikatan ya. Bermangan jengkol lor sikatan. Baman si ngudut. Aduh, ambune ora karu-karuan ya. Kanan kiri sholat itu mumet ya. Itu termasuk amal soleh. Termasuk ibu-ibu juga sama, akhwat juga sama. Loh Ustaz, akhwat kan gak boleh pakai parfum keluar rumah. Iya. Yang nyuruh pakai parfum keluar rumah itu siapa? Tapi jaga kebersihan. Jadi bukan berarti kalau gak pakai parfum terus jadi mambu kecut. Ora. Nah, terus kepriwe Ustaz ben ora mambu kecut? Terus mandi dua kali sehari sih kecut apa orang? Masih? Ya wis ping telu. Mandi dong. Apa lagi selain mandi? Ganti. Napa? Ganti. Ganti baju. Neng jero iki tapi ambune nganti metu masalah. Wong kutang telung dina, patang dina sih kaya ngapa ambune? Ya. Ganti tiap hari ganti. Kita enggak nyuruh untuk pakai parfum yang semerbak membuat para lelaki apa? Ya. Mumet. Ya. Ya. Enggak, jaga kebersihan, ganti baju yang rutin, supaya orang yang sholat di samping jenengan itu tidak terganggu. Ya, ada seorang ustadz mengatakan sebagian orang baunya itu bau dinosaurus. Maksudnya siapa dinosaurus? Yo saking ora genai sing mambu brambang, mambu bawang, mambu kecut, mambu keringet, mambu apa maning? Bandeng. Ya. Mambu gesek, astagfirullah. Jangan sampai kita ini yang berpenampilan syar'i menimbulkan image negatif tentang wanita-wanita yang berpakaian syar'i. Jangan. Ya. Wah nek karo sing kudunge gedhe-gedhe kuwi mambune ora karu-karuan. Jangan bikin image seperti itu. Perbaiki diri. Yang kita perbaiki bukan cuma hati, juga napa? Napa mau? Lahiriahnya juga kita perbaiki. termasuk amal soleh itu adalah akhlak yang mulia kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada pembantu, kepada karyawan, kepada teman. Itu termasuk amal soleh. Kalau kita jalani itu, ganjaran apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka, sinten mereka? Amanu wa amilus solihat. Mereka yang mau beriman dan beramal soleh, yang konsisten memperbaiki lahir dan batinnya, maka dijanjikan bagi mereka ajrun, pahala ghairu mamnun, pahala yang tidak mamnun. Mamnun niku napa? Kata Imam At-Tabari rahimahullah, ghairu mahsubin wala mangkus. Mamnun itu artinya, ghairu mamnun itu artinya tidak terhitung dan tidak akan berkurang. Pahala, ganjaran, kenikmatan yang tidak terhitung dan tidak berkurang. Itulah kenikmatan akhirat. Kalau kenikmatan di dunia bisa dihitung dan bakalan berkurang. Contohnya bakalan berkurang napa? Kesehatan. Apa jenengan sing 70 tahun siki kaya mbiyen? Pas 20 tahun kan tidak berkurang apanya? Mulai lamur, mulai nun saya budek seru-seru. Ya. Untune mulai ompo, kulite keriput, ayune berkurang, gagah, semuanya kenikmatan dunia itu berkurang. Tapi kenikmatan di surga ghairu mamnun, gak akan berkurang dan tidak terbatas. Padahal ganjaran yang tidak terbatas itu Allah berikan atas amal kita yang terbatas atau yang tidak terbatas? Yang terbatas. Jenengan tahu kalau umur jenengan 60 tahun itu jenengan tuh beramal berapa tahun toh? Nek umurnya jenengan 70 tahun, jenengan beramal berapa tahun? Berapa? Dikurangi. Dikurangi apa? Dikurangi tidur. Jenengan tidur berapa jam? 8. Berarti sepertiga umur. 60 tahun, sepertiganya pinten? 20 tahun. Jenengan sare 20 tahun. Siapa gue? Nyong karo jenengan berapa? Berarti sisa berapa? 40 tahun. Dikurangi apa lagi? Sebelum balik. Sebelum balik. Katakanlah baliknya 10 tahun. Misal, ben gampang ngitungnya. Sisa berapa? 30 tahun. Jenengan beramal 30 tahun. Balasane surgane pinten tahun? 3000 tahun? 3 juta tahun? 3 miliar tahun? Khalidina fiha abada. 30 tahun capek beramal diganjar dengan kenikmatan ribuan tahun yang tidak ada batasnya. Itu namanya ghairu mamnun. apalagi yang umurnya cuma 30 tahun. Berarti beramalnya berapa? 10 tahun. Tidurnya 10 tahun, sebelum balik 10 tahun, dikurangi 30, dikurangi 10, 10 tinggal berapa? 10 tahun. 10 tahun beramal. Dikasih ganjaran. Kekal abadi dengan kenikmatan. Makanya rugi orang-orang yang mengejar kenikmatan sesaat lalu melewatkan kenikmatan yang abadi. Rugi. Kenikmatan yang ada di dunia itu, buat dikumpulkan bagaimanapun juga, itu cuma sesaat. Masa demi mengejar kenikmatan sesaat kita korbankan kenikmatan yang abadi? Jenengan suruh milih, tinggal di istana, dipinjemi istana 1 bulan, setelah itu keluar, atau dikasih rumah sederhana tapi jadi milik jenengan, mau gunakan udah milik jenengan, terserah sampai kapan digunakan. Milih mana? Dipinjemi istana 1 bulan atau dikasih rumah sederhana seterusnya, milih yang mana? Orang yang pinter milih mana? Rumah sederhana, karena jadi nopo? Milik. Oke, kita kasih pilihan yang kedua. Disuruh milih, dikasih istana mewah, dikasih istana mewah jadi milik yang jenengan, atau dipinjemi rumah sederhana 1 bulan, milih yang mana? Ora usah mikir. Kalau ada orang pilihan yang kedua tadi, disuruh mau dikasih istana atau dipinjemi rumah sederhana 1 bulan, kok milih rumah sederhana 1 bulan? Kianu kepriwege? Mandan apa? Mandan kurang sehat. Dunia itu ya kira-kira rumah sederhana itu. Surga itu istana yang istimewa. Apa ya kita akan korbankan istana yang istimewa itu hanya untuk tinggal di rumah sederhana cuma 1 bulan? Hanya orang-orang yang kurang waras yang akan seperti itu. Tapi nyatane zaman akeh wong ora waras. Bukan zamannya yang enggak waras. Siapa yang kurang waras? Orangnya. Sebenarnya masih ada yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya enggak cukup ya. Sudah terdengar azan di beberapa tempat. Alhamdulillah, intinya selesai surat Al-Insyiqaq. Mulainya bulan Dzulqa'dah, sekarang cuma dasarnya Juni, sekarang Januari, berarti sekitar berapa bulan? 8 bulan. Ya, alhamdulillah satu surat selesai. Nanti kita akan lanjut ke surat berikutnya. Surat apa? Al-Mutaffifin. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.